kabar sino aku murat doroh kilah omar jalan alai disuruh rawi kobor han anak komo damma biaram mahasitina da. Baru main helaki nang sude hamu bahok puki sadario arinaringkan hujalodo si balas rohan siang hamu nama kaholongi Terima kasih. Дорогие Terima kasih. parjalang aki mangaluluy ngolu siapa riki tari mahamuina do takasu hegele deh.